Yamai kita coba dari Iji suruh kita nanti dari hisnya Omega Trio. Sebuah lagu Marduholong, termasuk dari yang saya angkat dari pengalaman pribadi saya. Saya ciptakan lagu ini Marduholong. Sai mai ta sai ma sude sai ma holana nakame korba. Thank you. Mari suang hari mana titiki holana di cinta bang subi. Semangatian ya deh. Dengan dunia itu kita nama muka badan dengan manian molo tungi kosira kurang pola begita merdongan dongan hasian olah nama baik nanti dirohai hari anak bonyi semusi zaurohati. Bohado ujung ni hubungan tanasia. Saya gurih pura itu setia go salele go. Apa nama dua orang di budiki? Tersongan bunga namalas di ladangi sama di marohati. Saya mohon nak coba buat kita semua ya, coba. Sama itu. Hai. Thank you. Iya yeah, semua, mari semua. Sama-sama kita ya. Mari suang masa sudi. Holan alani obu palsu miyati berubah rasa. Iya, wana saya dikar ya dan holan. Hari yang tembolong ini saya mesti zauro haki. Bohano ujung ni hubungan tanah siang. Mohon sekali lagi kita ya, coba ya, sama itu. Iya, mohon lagi berkeras. Selai. Sarupa kita. Mari suan. Apa aku si tanggang dan kau hari ini? Kita coba lagi bersama ya. Itu saya masuk saya mengolah naga korbanmu. Mari suang hari mana tiki-tiki olah nalani cinta palsu bi. Saya itu kasih buat semua antusiasnya.